sambutlah sayang, kasihmu datang, lepaskan rindu yang mencekam. Jiwaku bagaikan melayang, nan jauh tinggi di atas awan, tenggelam dalam buaya. Bersama selamanya, bayir dan ikan tak mau dipisahkan. Resah gelisah lenyaplah sudah, berganti rasa bahagia. Sama selamanya, bayir dan ikan tak mau dipisahkan. Indah gelana hati rasanya saat kau jauh di mata. Lepaskan rindu yang mencekam. Jiwaku bagaikan melayang, nan jauh tinggi di atas awan, tenggelam dalam buaya. La la.